السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih tersisa sedikit dan mudah-mudahan hari ini berakhir kitab kita, yaitu syarah al-aqidah al-tahawiyah. Walhamdulillah rabbil alamin ala minnatihi wa fadlih, yaitu sampai pada ucapan Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya tentang golongan ahlul dalal atau al-firaq ad-dullal, kelompok-kelompok sesat dalam wahyu, yakni yang menyimpang tentang wahyu Allah dan kitab Al-Quran yang sempurna. Ternyata ahlul dhullal yanqasimu ila firqatan atau ila firqatain, menjadi dua jenis, bukan dua kelompok, tapi dua jenis. Kelompoknya banyak, alirannya bermacam-macam, tetapi kalau diklasifikasikan hanya ada dua jenis saja. Jenis pertama golongan yang mengganti, jenis kedua golongan yang membodohkan, ahlu tabdil dan ahlu tajhil. Tabdil merubah, yubaddilun kalam Allah, yubaddiluna kalam Allah, ini mengganti-ganti, merubah-rubah ucapan Allah SWT. Ini jenis pertama. Jenis kedua ahlut tajhil, golongan yang membodohkan kaum muslimin terhadap makna-makna yang ada di dalamnya. Baik, dari dua ini, yang pertama yaitu golongan ahlut tabdil yang merubah-rubah kalimat Allah, yubaddiluna kalam Allah, yuharrifuna al-kalimah an mawadi'ihi, yang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ada dua kelompok di dalamnya, terpecah lagi menjadi dua. Golongan pertama terpecah lagi menjadi dua, yaitu golongan ahlut takhyil dan ahlut ta'wil. Ahlut takhyil atau ahlul waham wat takhyil, golongan yang berkhayal. Yang kedua, golongan yang merubah dengan tahrif, menyeret maknanya kepada makna-makna lain. Kenapa dijuluki dengan berbeda padahal kedua-duanya sama merubah kalimat Allah? Iya, memang sama-sama merubah, tetapi yang pertama merubah kepada sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang kedua merubah dengan sesuatu yang jelas dan jelas salah. Artinya jelas maksudnya tapi salah. Dua-duanya ahlut tabdil, dua-duanya merubah Al-Qur'an. Adapun golongan pertama ahlul waham wat takhyil sudah dibahas pada pekan yang lalu. Yaitu yang menyatakan bahwa para anbiya mengkhabarkan tentang Allah, tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka dan lain-lain, itu gambaran-gambaran yang katanya enggak cocok dengan aslinya. Hanya fiksi. Terus bagaimana? Kalau enggak cocok dengan aslinya kan berdosa. Bukan. Tetapi kata mereka, kamu disuruh menghayalkan sendiri. Kamu disuruh menghayalkan sendiri. Ayat-ayat yang memberitakan tentang berita-berita gaib, semuanya adalah gambaran yang bukan sebenarnya. Tetapi kamu disuruh untuk menghayalkan sendiri. Oleh karena itu dijuluki dengan ahlu at-takhil, golongan para pengkhayal. Ikhwani fiddin a'azakumullah, itu sudah dibahas tokohnya, yaitu Ibnu Sina, yang katanya tokoh kedokteran Indonesia, tokoh kedokteran bukan Indonesia, tokoh kedokteran Islam. Kita jawab, dia tokoh kesesatan di dalam Islam, yang mengajarkan dalam bentuk kitab filsafat yang diberi judul Qanun, aturan-aturan judulnya. Ternyata isinya adalah aturan-aturan cara berpikir. Cara berpikir ala filsafat tentunya. Di antaranya ada aturan yang dia tulis sebagai qanun, bahwa semua apa yang disebut dalam Quran tentang hal-hal yang gaib, tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, tentang surga, tentang neraka, tentang apapun yang terjadi nanti di akhir zaman, semuanya enggak benar. Loh, berarti dosa? Bukan. Itu adalah bahan untuk kalian berkhayal, katanya. Bahan untuk kalian berkhayal. Hada qanun min qawanin din disina. Abbal. Sekarang yang kedua, masih di dalam jenis pertama, yaitu tariqatut tabdil, merubah Al-Quran. Tadi golongan pertama merubah dengan apa? Dengan khayalan-khayalan yang tidak jelas. Kalian bayangkan apa saja boleh. Pokoknya dalam koridor apa yang sudah disebutkan. Yang kedua, ahlut tahrif wa ta'wil. Ini yang lebih banyak. Yaitu golongan yang berkata bahwa al-anbiya lam yaqsidu bihadihil aqwal ma huwa al-haqqu fi nafsil amr. Bahwa para anbiya tidak bermaksud dengan ucapan-ucapannya, dengan ayat-ayat yang dibawanya, tidak bermaksud untuk menerangkan kebenaran pada zatnya. Bukan. Tetapi kebenaran fi nafsil amr huwa ma'alimnahu bi'uqulina. Tapi yang namanya kebenaran adalah apa yang kita pahami dengan akal-akal kita, itu kebenaran. Ini juga enggak kalah kurang ajarnya dengan yang pertama. Berarti ayat dan hadis dipahami oleh kita dengan akal-akal cerdas kita, katanya. Nah, apa yang kita pahami itu kebenaran. Adapun apa yang di dalam kalimat-kalimat Quran dan Sunnah belum dikatakan kebenaran. Karena bisa dipahami dengan A, bisa dipahami dengan B, bisa dipahami dengan C, bisa dipahami dengan sekian pemahaman. Yang mana yang kebenaran? Tidak jelas. Berarti selama itu masih nusus, selama itu masih teks, selama itu masih kata-kata, belum dikatakan kebenaran. Setelah dipahami oleh kaum muslimin, maka yang dipahami oleh kaum muslimin itulah kebenaran. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau saja mereka berkata bahwa yang dipahaminya kalau sesuai dengan apa dikehendaki Allah, Allah dan Rasulnya, maka itu kebenaran. Atau adapun yang dipahami dengan salah, tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bukan kebenaran. Itu masih ada sisi kebenarannya. Karena memang ayat ketika turun dipahami dengan benar, dipahami dengan salah. Dipahami dengan benar itulah hak. Dipahami dengan salah itulah batin. Oleh karena itu Allah menyebutkan tentang Quran, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Apa maknanya? Yahdi bil Qur'ani kathiran wa yudhil, dan menyesatkan dengan Quran kathiran. Tetapi itu pun kita katakan dari sisi lain salah besar. Karena jelas Al-Quran fi dhatihi haq. Aqwalur Rasul fi dhatiha haq. Apa yang terkandung dalam Quran pada zatnya itu hanya kebenaran, tidak lain. Apa yang terkandung dalam ucapan Rasulullah SAW, semuanya kebenaran, tidak lain. Maka yang namanya kebatilan itu ketika disalahpahami oleh manusia, maka kesalahpahaman itulah yang dikatakan batil. Kesalahpahaman itu adalah kesesatan, penyimpangan ila akhirih. Tetapi ini nasallahu salamul afiyah, kesombongan ahlu at-ta'wil, golongan ahli ta'wil sombong, menyatakan bahwa Al-Qur'an belum dikatakan kebenaran karena masih bisa dipahami dengan kesana kemari. Dengan istilah mereka masih bias. Masih bias. Cahaya matahari yang kalian lihat bisa dibiaskan menjadi 7. Kalau kalian pakai kaca berbentuk segitiga, 5, kemudian matahari datang, keluar ke sana, ada mejiku hibiniu. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Padahal tadinya putih, dibiaskan jadi 7. Kata mereka, kalau masih kata-kata, masih abstrak, masih bias, masih bisa merah, bisa kuning, bisa mejiku hibiniu, bisa semua. Katanya. Sehingga kebenaran itu bukan di situ. Tapi kebenaran adalah pada akal-akal kita. Ketika kita cerdas memahami dengan benar, benar menurut akal, maka itu kebenaran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, lihat kalimatnya. Qala innal haqqa fi nafsil amr huwa ma'alimnahu bi'uqulina. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahwa mereka berkata bahwa kebenaran itu adalah pada apa yang kita pahami dengan akal-akal kita, maka itu kebenaran. Allah sebelum menurunkan Al-Quran, sebelum mengutus Rasul, sebelum memberikan dalil-dalil, tanda-tanda, Allah sudah memberikan akal dari awal pertama, kata mereka. Sehingga mereka mendewakan akal di atas dalil. Dan ini seluruh ahli filsafat berkaidah seperti ini. Thumma yajtahidun. Setelah itu mereka berijtihad fi ta'wili hadhil aqwal, untuk menakwil-nakwilkan ayat-ayat tadi dengan katanya dalam tanda petik kecerdasan mereka. Berupaya untuk menakwilkan, menafsirkan dengan kecerdasan akal mereka. Kecerdasan dalam tanda petik. Karena hakikatnya kedunguan, bukan kecerdasan. Karena ayat itu sudah pernah dipahami oleh Rasulullah SAW. Dan sudah pernah dipahami oleh para sahabat. Dan sudah dipraktikkan. Kalau cerdas, benar-benar cerdas, pasti mereka akan bertanya kepada mereka-mereka yang sudah menerapkannya. Dan dipersaksikan oleh Allah. Dan dipuji oleh Allah. Bahwa kuntum khaira ummat. Kalian sebaik-baik umat. Itu namanya cerdas. Mereka yang cerdas adalah ahlu sunnah. salafiyun, pengikut salaf. Karena mereka berpikir dengan cerdas bahwa Al-Quran sudah pernah diterjemahkan dalam bentuk praktek di zaman Rasulullah dan para sahabat, dan ternyata dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah menyatakan benar, itu yang saya maksud. Benar, itu yang kami inginkan. Lihat mereka, lihat generasi pertama. Allah puji dalam ayat Al-Quran, bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Tetapi haula membungkus kedunguannya dengan kecerdasan. Berkata bahwa ayat ini masih belum jelas, maka tidak bisa dikatakan kebenaran. Kebenaran itu ada pada akal-akal kita ketika kita memahami dengan jenius, dengan cerdas. Maka itu kebenaran. Karena akal lebih dulu daripada Quran. Sebelum turun Al-Quran, sebelum turun kitab-kitab Samawiyah, sebelum diutus para Rasul, akal sudah diturunkan oleh Allah pertama kali. Maka akal sebagai patokan utama, sedangkan Quran dan Sunnah adalah fiksi, bahan berfikir kita. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walihada kana aktsaruhum la yajzimun at-ta'wil aw la yajzimun bit-ta'wil. Oleh karena itu kebanyakan mereka tidak tegas dalam hasil pikirannya, enggak tegas. Setiap mereka menyimpulkan satu kesimpulan, mereka tidak tegas dan mereka akan berkata memungkinkan untuk ditafsirkan seperti ini. Mengapa? Karena mereka menyadari mungkin pula bisa ditafsirkan dengan akal kepada makna lain. Sehingga la yajzimun bitta'wil. Bal yaqulun, bahkan selalu mereka berkata, yajuzu an yuradu kada. Wa yajuzu an yuradu kada. Bisa jadi atau bisa diseret kepada makna yang seperti ini. Atau ada kemungkinan yang dimaksudkan ini. Maka mereka kesimpulannya, kata para ulama, selalu dalam keadaan ragu. Berujungnya filsafat, berujungnya ilmu kalam pada syak, pada keraguan. Tidak pernah yakin. Wa ghayatu ma ma'ahum imkanu ihtimalil lafaz. Maka puncak tertingginya apa yang ada pada mereka. Puncak tertingginya hasil dari pikiran mereka. Hanya imkanu ihtimalil lafaz. Ada kemungkinan lafaz bermakna ini. Ada kemungkinan lafaz bermakna itu. Itu belum membawa apa-apa. Karena kaedah para ulama yang jenius, yaitu para usuliyin, ahli fiqh, menyatakan idza wujidal ihtimal batalal istidlal. Kalau masih ada kemungkinan, maka pendalilan gugur. Pendalilan gugur. Dan itu kaedah dipakai dalam fiqh, dalam syariat, bahkan dalam urusan dunia kalian. Contoh dalam urusan dunia. Ini kemana arahnya kalau saya mau ke alamat ini? Mungkin ke sana. Tapi mungkin juga ke sini. Tapi bisa jadi juga ke situ. Atau ke belakang. Hal ajab. Apakah dia sudah menjawab? Belum. Kamu belum menjawab. Karena tetap saya dalam kebingungan. Mau kemana? Karena gak ada jazm. Gak ada ketegasan. Beda dengan ayat Al-Quran yang selalu disifati la syakka fi, wala raiba fi, wala miryata fi. Gak ada keraguan padanya. Ada ketegasan di dalamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Beda dengan prinsipnya para ulama ahlu sunnah yang mereka ketika berbicara betul-betul tegas dan jelas seperti matahari. Kebenaran ada pada Quran dan sunnah. Loh, tapi kan bisa dipahami ke sini, bisa dipahami ke sana. Naam. Dan sudah dipastikan oleh Allah. Yang pemahamannya dengan benar adalah Rasulullah dan para sahabat. Ketika menerapkan Quran pada praktek-praktek mereka. Maka kita ikut mereka. Jelas apa tidak jelas? Jelas seperti matahari. Taunya kalau pemahaman mereka benar. Taunya karena Allah turunkan ayat berikutnya. Menyatakan kuntum khaira ummat. Kalian sebaik-baik umat. Allah turunkan ayat lainnya. Lihatlah muhajirin dan ansar. Muhammad dan Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan yang bersamanya dipuji-puji oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tetapi mereka selalu berkata, yajuzu an yuradu kada, wa yajuzu an yuradu kada. Bisa ditafsirkan seperti ini, bisa juga dipahami seperti ini. Itu tidak menjawab. Berarti kalian selalu fi raibihim yataraddadun. Sudah disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Fi raibihim yataraddadun. Mereka selalu dalam keraguan berbolak-balik. Kadang berkata begini, kadang berkata begitu. Terus dalam keadaan ragu. Tidak pernah yakin. Itu dua. Dari ahlu tabdil. Ada berapa ahlu tabdil? Berapa jenis? Dua model. Satu model mengajak berkhayal. Satu model mengajak untuk mengganti kepada makna-makna lain. Dan itu pun bias juga maknanya, enggak jelas makna yang mana. Ini mungkin, itu mungkin, kata mereka. Adapun yang kedua sekarang, tariqatut tajhil. Wa amma ahlut tajhili wat tadlil alladzina haqiqata qawlihim innal anbiya wa atba'il anbiya jahiluna dhalun. Sesungguhnya, kata mereka, para nabi dan pengikut para nabi, mereka itu bodoh, tidak paham. Berarti sombong dong, seperti golongan pertama. Ada beda sedikit. Kalau mereka tidak meninggikan dirinya di atas nabi, tapi menganggap sama. Dan kami pun tidak tahu. Rasul pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Terus bagaimana? Wallahu ta'ala alam, maknanya kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ahlu tajhil. Yaitu di dalamnya apa yang sering kita kenal. Yaitu para mufawwidin. Para mufawwid. Mufawwid itu yang tidak mau menerjemahkan. Tidak mau memahami. Tidak mau menafsirkan. Tidak mau bahkan menerjemahkan dari bahasa Arab aja gak mau. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yad. Apa itu yad? Tangan. Oh bukan. Berarti kamu ikut mereka bilang kekuasaan. Bukan juga. Apa? Pokoknya yad. Ya apa maknanya? Wallahu ta'ala a'lam. Kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Rasul pun tidak tahu. Jibril pun tidak tahu. Oh jadi bodoh kabeh. Nabinya gak ngerti. Rasulnya gak ngerti. Malaikatnya gak tahu. Itu ujung dari mufawwid. Apa ada aliran seperti ini? Ada. Dan tokohnya sangat kalian kenal. Yaitu Hasan al-Banna. Dia berkata bahwa kita berdiri di tengah-tengah. Antara ekstrim yang kanan dan ekstrim yang kiri. Sebagian menganggap bahwa Allah benar-benar punya tangan. Akhirnya seperti makhluk punya tangan. Yang satu lagi menyerahnya kepada makna-makna lain. Berarti merubah Al-Quran. Sedangkan kami menyatakan bahwa kalimat yad enggak tahu apa itu. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tariqatu salaf katanya. Astagfirullah, salaf yang mana? Ya Hasan. Yang mana salaf yang seperti itu? Ikhwanibdina'azakumullah. Itu bukan pemahaman salaf. Itu pemahaman para mufawwid. Kembali kita kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kata beliau, la ya'rifuna ma aradallah. Mereka menganggap bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam ayat Al-Quran. Dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Dari sifat-sifat. Juga tidak mengerti. Wa aqwalil anbiya. Dan juga tidak memahami ucapan para nabi. Yaqulun. Mereka berkata, yajuzu an yakuna linnasi ta'wil la ya'lamuhu illallah. Bisa jadi ada kalimat-kalimat dalam Quran dan Sunnah yang tidak dipahami oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuhu Jibril wala Muhammad wala ghairuhu minal anbiya. Tidak diketahui oleh Jibril, tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui oleh yang lainnya dari para nabi. Fadlan anil sahabah wa tabi'in. Apalagi dipahami oleh para sahabat, apalagi para tabi'in. Enggak ada yang tahu. Wa anna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Atau kalimat ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya naik kalimat yang tayyib. Atau kalimat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu ya iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ayat-ayat ini kata mereka la ya'rifu ma'ani hadhil ayat, enggak ada yang tahu, enggak ada yang mengerti makna ayat-ayat ini. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, kamu tidak tahu, saya tidak tahu, seluruh kaum muslimin ada yang tahu. Bal ma'naha alladhi dallat alaihi la ya'rifuhu illallah. Bahkan makna kalimat yang ada dalamnya tidak dikenali, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Pertanyaannya, kalau gitu untuk apa diturunkan? Untuk apa diturunkan kalau enggak diketahui maknanya? Ajib. Jelas bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Kami turunkan Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Golongan apa namanya ini? Ahlut tajhil. Ajaran pembodohan, golongan pembodohan. Allah berfirman, kada wa kada, enggak tahu maknanya. Quran mengatakan begini, wallahu alam, enggak tahu maknanya. Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, wallahu alam, enggak tahu maknanya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalau tidak dipahami kecuali oleh Allah sendiri, untuk apa diturunkan? Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala, bal ma'naha alladhi dallat alaihi, bahkan makna yang ditunjukkan atasnya tidak diketahui kecuali oleh Allah. Yadunnuna, perhatikan kalimat ini. Yadunnuna anna hadhihi tariqatus salaf. Mereka mengira bahwa ini jalan salaf. Tidak. Ini bukan jalan para sahabat. Wala tabi'in wala tabi'ihim. Bukan jalan para ulama bahkan. Bukan jalannya para imam, imam ahlus sunnah. Ini jalannya golongan orang-orang yang mengajarkan kebodohan dan pembodohan. Lihat ikhwan ibn a'azak mula kesesatan-kesesatan mereka. Yang tadi mendewakan akal. Yang ini membuang akal sama sekali. Nasallahu salam al-afiyah. Akal diturunkan oleh Allah untuk dipakai dengan benar. Berapa kali Allah katakan afala taqilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Afala taqilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Tetapi jangan diletakkan di atas Quran, di atas sunnah. Letakkan di bawah Quran dan sunnah. Perangkat untuk memahami dengan benar. Yaitu apa yang sudah dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan dipraktekkan oleh mereka. Dilanjutkan oleh para tabi'in. Dilanjutkan oleh para tabi'it tabi'in. Dan para imam, imam ahlus sunnah. Dilanjutkan oleh orang-orang ezkiya. Orang-orang jenius. Mereka disebut abqari. Jenius. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi mereka-mereka yang menggunakan akalnya dengan bodoh, menggunakan akalnya dengan salah, kemudian membuat orang jadi bingung, mungkin bermakna demikian. Nah, memungkinkan juga memiliki makna yang seperti ini. Wa yuradu biha, wa yajuzu an yurad. Ini barakallahu fikum kedunguan. Dungu. Dia punya akal, tapi tidak dipakai dengan benar. Ikhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Al-kayyis, apa makna kayyis? Cerdas. Genius. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan untuk bekal mati. Itu cerdas namanya. Kalau menentang Quran, menentang sunnah, mendewakan akalnya, dungu namanya. Kembali kepada kitab. Thumma minhum man yaqul. Di antara mereka juga ada yang berkata, innal murad bihadha khilafu madluliha al-zahir al-mafhum. Bahwa yang dimaukan dengan ayat ini adalah berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimatnya. Aneh apa enggak aneh? Istilah sopannya bagi mereka bahwa zahiruha ghairu murad. Terus kalau zahirnya enggak dimaksud, yang mana yang dimaksud? Makna batin, makna batinnya siapa yang tahu? Kalau mereka kemudian merasa saya yang tahu, kita akan jawab, bagaimana Rasulullah SAW enggak tahu? Bagaimana para sahabat enggak tahu? Merasa lebih alim. Atau kalau jawabnya, enggak ada yang tahu. Pokoknya, maknanya bukan begini. Bahwasanya Allah menyatakan Ar-Rahman di atas arasnya, tapi maksudnya bukan di atas aras. Maksudnya apa? Wallahu'alam. Allah menyatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Iya, ayatnya begitu. Tapi makna yang terpahami bukan yang dimaksud. Lah terus, apa maksudnya? Ya pokoknya maknanya bukan tangan Allah di tangan mereka. Bukan tangan Allah di atas tangan mereka. Ya lantas maknanya apa? Ya pokoknya gak tahu. Maknanya bukan begitu. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kedunguan-kedunguan mereka. Mereka ajarkan kepada kaum muslimin. Makanya dijuluki dengan ahlut tajhil. Wala ya'rifuhu ahad. Katanya maknanya tidak diketahui oleh siapapun. Kama la yu'lam waqtas sa'ah. Sebagaimana tidak diketahui hari kiamat itu kapan. Maka kita tidak tahu juga maknanya Allah di atas arasnya apa. Tidak tahu. Pokoknya maknanya bukan di atas aras. Ini barakallahu fikum kedunguan yang dipelihara. Wa minhum man yaqul. Di antara mereka juga ada yang berkata, bal tujra ala zahiriha wa tuhmal ala zahiriha wa ma hadha fala yu'lam ta'wiluha illa Allah fayatanaqadun. Ada lagi yang berkata, pokoknya zahirnya itu yang kita terima. Pokoknya zahirnya seperti itu kita katakan. Yadullah fawqa aydihim. Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Pokoknya itu zahirnya kita terima seperti apa kata zahirnya, apa kata teksnya. Tetapi maksudnya enggak ada yang tahu. Ini juga ada keanehan, ada kontradiksi. Maka disebutkan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, fayatanaqadun. Akhirnya mereka terjatuh dalam tanaqud. Tanaqud maknanya kontradiksi. Ya tanaqadun, bertentangan. Terima dohirnya tapi jangan terima. Terima dohirnya tapi jangan terima. Kan gitu. Itu kan namanya bertentangan. Tanaqud, kontradiksi. Kita terima apa kata dohirnya. Tetapi maksudnya tidak tahu. Ajib. Apakah itu manhaj salaf? Apakah itu jalan para sahabat? Bukan. Jalan salaf itu yang ditafwid, yang diserahkan pada Allah dengan kalimat saya tidak tahu, itu kayak apanya, takyifnya. Adapun makna kalimat jelas dipaham. Karena Quranan Arabian, karena Al-Quran bahasa Arab, diturunkan kepada orang Arab. Bagaimana mereka tidak paham? Berarti apa maknanya tangan yadullah fawqa aydihim? Maknanya tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti benar-benar tangan Allah di atas tangan mereka. Na'am amanna bihi. Iya, kami beriman. Kullun min 'indi rabbina. Itu semua dari Rabb kami. Allah yang bilang bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Di mana Allah? Di atas. Maka semua zat Allah di atas makhluknya. Maka tidak ada keanehan kalau dikatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Baik. Nah, ketika kayak apa itu? Nah, itu yang tidak tahu. Wallahu taala a'lam. Kita serahkan pada Allah. Jadi tafwid atau fawwada at-takyif ilallah, yang dipasrahkan kepada Allah itu kaifiahnya, bukan maknanya. Kalau maknanya yang ditafwid, itu berarti engkau membodohkan masyarakat. Berarti engkau mengajak kaum muslimin untuk bodoh. Mari kita belajar. Ayat ini tidak tahu maknanya. Mari kita belajar lagi. Hadis ini tidak bisa dipahami. Apa itu? Ngajarkan ilmu atau ngajarkan kebodohan? Ajib. Wallahi keanehan yang sangat jelas bagi pada para mereka. Walhamdulillah. Akyasun nas ahlus sunnah. Yang paling cerdas dari manusia adalah ahlus sunnah para salafiyun. Qal haitsu athbatu laha ta'wilan yukhalifu zahiraha. Fayatanaqadun, mereka bertentangan atau kontradiksi di mana mereka menetapkan sesuatu tapi kemudian mengatakan maknanya tidak begitu. Wa qalu ma hadza innaha tuhmal ala zahiriha, tapi tetap berkata kita bawa ayat ini sebagaimana apa adanya, sebagaimana zahirnya, tapi ingat maknanya bukan yang dimaksud. Aneh, jelas itu adalah kontradiksi. Wa haula'i yashtarikuna fil qawli bi anna ar-rasul lam yubayyin al-murad, berarti aliran-aliran tadi walaupun berbeda-beda sedikit tapi sama dalam satu hal. Mahwa sama dalam satu hal, yaitu membodohkan kaum muslimin, menganggap bodoh dirinya dan seluruh para rasul, para malaikat, semuanya tidak mengerti apa yang Allah katakan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Yashtarikuna fil qawli bi anna ar-rasul lam yubayyin. Yang kedua, mereka juga sepakat walaupun beda-beda pemahamannya tetapi ada kesamaan. Apa itu? Berarti mereka sepakat Rasulullah SAW tidak menerangkan apa yang dimaksud dalam ayat tadi. Menganggap bahwa Nabi belum menjelaskan dalil-dalil, belum menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, allati yaj'alunaha mushkilatan aw mutasyabihah, yang mereka anggap sebagai ayat-ayat yang susah dipaham atau sulit dipaham, Rasulullah SAW belum menerangkan. Ya kan begitu berarti. Berarti kalian menganggap ayat ini belum dijelaskan oleh Nabi. Walihada yaj'al kullu fariqil mushkil min nususi ghayra ma yaj'aluhu al-fariqil akhar mushkilan. Oleh karena itulah, satu kelompok menganggap yang ini mushkil, sulit dipaham, tapi kelompok lain menyatakan tidak mushkil. Ini bisa dijelaskan. Yang satu kelompok menyatakan ini gak bisa dipaham, yang satu mengatakan kita bisa berkhayal dengan ayat ini. Silahkan berkhayal. Yang satu lagi menyatakan bahwa ayat ini karena tidak dijelaskan, maka ada 5 kemungkinan. Bisa ditafsirkan dengan merah, biru, kuning, hijau, dan bisa juga ini, bisa juga itu, masih ada 7 kemungkinan. Ini barakallahu fikum, antar mereka sendiri bertikai. Sebentar, marilah kemari. Ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kemari, kita pakai kalimat yang sama antara kami dengan kamu. Yang paling paham tentang ayat ini siapa? Kalau mereka menjawab Rasulullah, masih ada keislaman sedikit. Ya. Tayyib, kalau tahu Rasulullah paling paham, kenapa enggak tanya pada Rasulullah? Pasti Rasulullah menjelaskan. Karena itu tugas seorang Nabi. Menjelaskan setiap ayat, setiap apa yang Allah turunkan, dijelaskan. Berarti kalian menganggap bahwa Nabi tidak menerangkan, sehingga kalian menebak-nebak sendiri. Yang ini menakwilkan, yang ini mengkhayalkan, yang ini membodohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma minhum man yaqul, di antara mereka juga ada yang berkata, lam ya'lam ma'aniha aidan, juga tidak bisa dipahami maknanya. Wa minhum man yaqul alimaha wa lam yubayyinha, ada yang berkata Nabi pun tidak tahu, jadi enggak menerangkan. Karena Nabi sendiri tidak tahu. Itu jawaban bodoh mereka. Golongan kedua, alimaha wa lam yubayyinha, Nabi tahu tapi enggak menerangkan. Ini jawaban bodoh kedua. Mengapa? Karena berarti dia menuduh Nabi berkhianat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan mengatakan pada Rasulnya alaihi salatu wasallam dengan kalimat yang jelas ada dalam Qur'an, "Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim", agar engkau terangkan apa yang diturunkan pada mereka. Itu tugas Rasul. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Tapi kelompok kedua ini menjawab, Nabi tahu tapi enggak menerangkan. Berarti engkau menuduh Nabi berkhianat, tidak menerangkan apa yang Allah suruh untuk diterangkan. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Bal ahala fi bayaniha 'anil adillatil 'aqliyah. Atau seperti ucapan yang ketiga, Nabi tidak menjawab, tidak menerangkan itu supaya kalian berpikir sendiri dengan akal kalian. Ini lebih bodoh lagi. Diserahkan pada akal-akal mereka yang bukan Nabi, sedangkan akal Nabinya enggak dipakai. Astagfirullah, astagfirullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tidak mau menjawab, tidak mau memikirkan maknanya, kemudian disuruh orang lain suruh berpikir. Wa ala man yajtahid fil ilmi bit ta'wil tilka an-nusus. Kemudian diserahkan kepada mereka yang mau berijtihad, bersungguh-sungguh berijtihad untuk membuat kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, ila akhirnya. Fahum mushtarikuna, berarti mereka sepakat. Berarti mereka sepakat menganggap anna rasul lam ya'lam aw lam yu'allim. Berarti mereka sepakat menganggap Nabi tidak tahu atau tidak memberitahu. Bal nahnu arafnal haqqo bi'uqulina, kata mereka, tetapi kami tahu dengan akal-akal kita sendiri. Tsumma ijtahadna fi hamli kalamir rasul, kemudian kita bersungguh-sungguh menarik ucapan Rasul kepada apa yang yuwafiq uqulina, apa yang bisa mencocoki akal-akal kita, kata mereka. Wa annal anbiya wa atba'uhum la ya'rifuna al-aqliyat, sedangkan Nabi dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya enggak ngerti cara berpikir, tidak mengerti aqliyat, kecerdasan, ila akhirnya. Seakan-akan yang ngerti aqliyat hanya mereka kaum filsafat, hanya mereka ahli ilmu al-kalam. Wala yafhamuna as-sam'iyat wa kullu dhalika dalalun wa tadlilun an sawa'is sabil, atau mereka menganggap bahkan para anbiya pun tidak memahami as-sam'iyat. Sam'iyat itu dalil-dalilnya, ayat-ayatnya yang didengar. Mereka menganggap dalil-dalil itu didengar sehingga dijuluki sam'iyat. Kemudian memahaminya dengan akal maka dikatakan aqliyat. Kata mereka bahwa nabi-nabi tidak tahu sisi aqliyat sehingga tidak tahu pula sam'iyat. Sam'iyat ini maksudnya kemana? Tidak tahu, tidak diterangkan. Kenapa? Karena tidak tahu aqliyat. Agar kita berpikir. Apa perkembangan berikutnya? Karena kesesatan selalu begitu. Berkembang menjadi kesesatan yang kedua, kesesatan ketiga, dan seterusnya. Kesesatan berikutnya berarti agama ini bisa berubah setiap zaman sesuai dengan nalar yang berkembang. Itu aliran liberal. Maknanya liberal adalah kebebasan berpikir. Sehingga agama itu akan dipahami dengan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya, sesuai dengan zamannya, ila akhirnya. Ini lebih mengerikan lagi. Yang akhirnya tidak terpakai semua syariat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Wabihadan tahayna min hadzal kitab al-azim, masyaallah. Semoga Allah merahmati penulisnya, sahibul matan Abu Ja'far Tahawi, dan juga pensyarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, dan semoga Allah berikan balasan kebaikannya dan jasa-jasanya mengajarkan kepada umat agama dengan jelas, dan memaafkan kesalahan-kesalahannya dan memaklumi ketergelincirannya. Rahimahumullahu ajma'in, wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.